Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah mudhakiratul hadithin nabawi fil aqidati wal ittiba' karya Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Kita sudah menyelesaikan hadith yang ke-8, yang ke-7 dan yang ke-8, yang menjelaskan bahwasanya segala urusan itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki wewenang terkhusus dalam urusan hidayah dan kesesatan. Telah kita baca hadisnya, penjelasan dari penulis, dan juga faedah yang bisa digali dari hadis yang telah disebutkan. Sekarang kita masuk pada hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-9. Qala al-muallif hafizahullah al-hadith at-tasi', hadis yang ke-9, sidqul iman, kejujuran iman. An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladih wa walidih wa nasi ajuma'in, rawahu akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia yang ada. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tayib, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bukti kejujuran iman seorang hamba. Bukti keimanan seorang hamba itu jujur, terkhusus terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan dia lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada semua orang, bahkan melebihi kecintaan dia pada dirinya sendiri. Ketika dia benar-benar mengedepankan kecintaan dia hanya untuk Nabi alaihi salatu wasallam, dan dia lebih mengutamakannya di atas kecintaan pada seluruh makhluk yang ada, maka keimanannya jujur, keimanannya benar. Rawil hadis taqaddamat tarjamatu fil hadits sabi'. Rawi yang meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Anas bin Malik, telah disebutkan biografi singkatnya pada hadis yang ke-7. Bisa merujuk ke sana. Asyarhul ijmali lil hadis, penjelasan secara global pada hadis ini, terkait hadis ini. Beliau mengatakan, la yakunal mar'u mu'minan haqqal iman hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimman tarbituhu bihim rawabitul qarabah wal nasab aw rawabitus sadaqati wal maslahah. Seorang hamba tidak terhitung beriman dengan keimanan yang sesungguhnya hingga dia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan dia, baik hubungan kerabat, hubungan nasab, atau hubungan pertemanan, atau relasi-relasi bisnis, atau semisal itu. Kejujuran iman itu terletak pada kecintaan dia, yaitu kecintaan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih diutamakan, lebih dikedepankan, lebih diunggulkan daripada yang lainnya, itu tanda jujurnya keimanan yang ada pada dirinya. Berarti sebaliknya, ketika keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya separuh-separuh, tidak sepenuh hati, bahkan dalam beberapa kondisi atau dalam banyak hal, dia lebih mengunggulkan dan lebih mengedepankan kecintaan dia pada makhluk daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan keimanan dia tidak sempurna. Keimanan dia mengalami penurunan. Ada kekurangan pada keimanannya. Fa'idha kana hubbuhu yafuqu man anjabahu wa rabbah min walidatin wa abin wa jaddin wa jaddatin wa yafuqu hubba afladhi kabidih wa yafuqu hubba az-zawja wal 'ashura wa sa'iri man tarbathu bihim 'alaqatun istima'iyyah aw siyasiyyah aw tijariyyah aw ay rabitatin aw maslahah idza kana haluhu kadhalik fa innahu hayna idzin yakunu mu'minan haqqan. Maka ketika kecintaan seorang hamba itu melebihi kecintaan dia kepada seseorang yang telah mengasuhnya, yang telah melahirkannya, yaitu ibunya sendiri atau ayahnya, kakek dan neneknya, dan melebihi kecintaan dia kepada belahan hatinya, melebihi kecintaan dia kepada istri, kerabat, dan semua orang yang memiliki hubungan dekat dengannya, baik masyarakat sekitar, atau hubungan politik, atau bisnis, atau hubungan apapun. Kalau kondisi dan keadaannya seperti itu, maka dia adalah mukmin yang sejati. Ketika dia mampu untuk mengendalikan kecintaannya, dan dia memposisikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih utama daripada yang selainnya, maka dia adalah mukmin yang sesungguhnya, mukmin yang sejati. Ketika dihadapkan dua hal, antara Allah dan Rasul, ataukah anak, ibu, bapak, saudara, atau yang lainnya, kemudian dia lebih memilih Allah dan Rasulnya, fahuwa mukminun haqqa, maka dia adalah mukmin yang sesungguhnya. Dia tahu diri, dan bisa memposisikan dirinya, dan dia bisa memposisikan yang lainnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada ibu dan bapaknya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya tanpa mengurangi rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya tanpa mengurangi rasa cintanya kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, masyarakatnya. Dia mencintai mereka semua. Tetapi ketika kecintaannya itu bertabrakan, ketika dia dihadapkan dengan sebuah kondisi yang dia harus memilih, antara dia memilih Allah dan Rasulnya, ataukah dia memilih yang lainnya, dia lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dia kepada pihak-pihak tersebut. Fahuwa mu'minun haqqa, maka dia adalah mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya. Karena dengan dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya, itu menunjukkan rasa cinta dia kepada Allah dan Rasul lebih besar. Ketundukan dia kepada Allah dan Rasul lebih mendominasi. Keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya sangat kuat. Sehingga dia lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada memilih yang selainnya. Beliau melanjutkan, wa alamatu dzalik ayuqaddima ta'atullah wa rasulihi ala kulli ta'ati ghairiha. Dan tanda jujurnya keimanan dia adalah dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada mentaati selainnya. Dia lebih mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati hukum-hukum syariat daripada mentaati yang selainnya. Dia mengedepankan kecintaan dan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya daripada yang selainnya. وَمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مَا يُحِبُّهُ جَمِيعُ النَّاسِ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ وَلَوْ أَسْخَطَ جَمِيعَ النَّاسِ. Dan dia lebih mengutamakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada apa yang dicintai oleh seluruh umat manusia, baik kerabatnya atau orang jauh, meskipun dia harus mengorbankan seluruh umat manusia. Meskipun dia sadar bahwa apa yang dia pilih itu artinya dia memusuhi banyak pihak. Meskipun dia tahu apa yang dia pilih, apa yang dia utamakan, itu harus mengorbankan banyak pihak. Tapi dia tetap memilih Allah dan Rasulnya. Meskipun semua orang benci, meskipun semua orang tidak suka, meskipun semua orang mengucilkan dia, meskipun semua orang itu menjauhinya. Dia tahu resiko-resiko itu dan dia sadar tapi dia tetap memilih Allah dan Rasulnya, maka jujur keimanan dia. Dan ketika seorang hamba lebih mengutamakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang yang dulunya membencinya akan berubah mencintainya. Minimal mereka akan menghormatinya, akan segan kepada dia. Meskipun mungkin secara zahir menampakkan permusuhan, tapi secara batin dalam hati mereka menyimpan rasa hormat, rasa segan dengan orang tadi. Hal itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintai hamba tadi, fa ahabbahu Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Kemudian malaikat Jibril memanggil seluruh penduduk langit dan menyampaikan bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit seluruhnya akan mencintai orang ini. Fatudau lahul qabulu 'alal ardi, kemudian Allah meletakkan pada hati-hati manusia di muka bumi rasa hormat dan segan pada orang ini. Ketika seorang hamba itu lebih memilih Allah dan Rasulnya, itu tanda kejujuran iman dia. Allah akan mencintainya. Allah akan mengangkat derajatnya. Meskipun seandainya dia dibenci oleh umat manusia, tapi dalam hati mereka menyimpan rasa hormat dan menyimpan rasa segan kepada orang ini. Rasa takut kepada orang ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajatnya. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seorang hamba, maka tidak ada yang mampu untuk merendahkannya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan madarat kepadanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih seorang hamba, memiliki keimanan yang kuat, yang jujur, lebih mengedepankan kecintaannya kepada Allah dan Rasul daripada yang lainnya, maka Allah senantiasa akan membelanya. Allah senantiasa akan menjaganya. Allah senantiasa akan melindunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah agama Allah, Allah akan menjaga dirimu. Jagalah syariat Allah, Allah akan berada di hadapanmu. Ketika seorang hamba tadi menjaga kecintaan dia kepada Allah, menjaga syariat Allah, menghormati syariat Allah, menghormati hukum-hukum Allah, dan dia lebih mengutamakannya daripada yang lainnya, yahfadka, Allah akan menjaga dirinya, Allah akan melindunginya, Allah akan senantiasa membelanya, Allah akan senantiasa ada untuknya. Hakada. Ini keutamaan bagi mereka-mereka yang benar-benar jujur keimanannya, benar-benar mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan dia, meskipun harus berseberangan dengan orang lain, meskipun harus berseberangan dengan orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Tapi ketika rasa sayang dia harus memilih antara Allah Rasulnya atau ke yang lain, maka dia lebih menempatkan rasa sayang dan kasih dan kecintaannya hanya untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fahuwa mu'minun haqqa, maka dia adalah orang yang benar-benar beriman. Beliau melanjutkan, wala tajidu halawatal iman hatta tatawaffar fihi thalathu khisal kama fi hadithi Anas al-muttafaq alaih. Dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya keimanan hingga terwujud padanya tiga perangai, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Anas ibnu Malik muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga perangai. Apabila seorang hamba menyempurnakan perangai itu pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Dan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hadis ini. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia hormati. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia unggulkan daripada yang lain. faqad wajada halawatul iman, maka dia telah mendapatkan manisnya keimanan. Seperti apa manisnya keimanan yang dia dapatkan? Manisnya keimanan itu terwujud dengan keteguhan dia dalam memegangi sunnah, dengan kesabaran dia dalam memegangi sunnah, dengan kelapangan dan kerelaan dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia siap menghadapi segala jenis resiko yang menjadi penghalang dan rintangan bagi dirinya. Itu yang namanya halawatul iman. Ketika seorang hamba merasakan manisnya keimanan pada dirinya yang dihasilkan dari kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia yatahammalul masyaq, maka dia akan siap untuk menanggung segala bentuk beban, segala bentuk resiko yang akan dia hadapi. Dan dia siap untuk melakukan segala hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuhibbul mar'u la wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan ketika dia mencintai seorang hamba, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, perangai yang kedua yang bisa membuahkan manisnya keimanan. Ketika dia mencintai seseorang, tolak ukurnya adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini merupakan hasil dan konsekuensi dari yang pertama. Ketika dia benar-benar mencintai Allah, lebih mengedepankan Allah, lebih menghormati Allah, lebih mengunggulkan Allah dan Rasulnya daripada yang lain, maka dia akan memposisikan semua umat manusia pada posisi yang sama, yaitu diukur dengan syariat Allah. Ketika mereka sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan hukum Allah, maka dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada beberapa perangai yang dia tidak menyukai, meskipun ada beberapa karakter dan pembawaan yang tidak cocok, tapi dia mengabaikan itu semua. Kenapa? Karena orang tadi mencintai Allah, orang tadi menghormati Allah, orang tadi menjalankan syariat Allah, maka dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia seperti ini kondisinya, faqad wajada halawatul iman, maka dia mendapatkan manisnya keimanan. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrah ayyuqdafa fil nar. Dan yang ketiga, perangai yang bisa membuahkan manisnya keimanan, ketika seorang hamba itu benci untuk kembali kepada kekufuran ketika Allah telah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ini perangai yang ketiga. Ketika seorang hamba itu tidak suka dengan kemaksiatan, benci dengan kemaksiatan, benci dengan kekufuran, benci dengan kemungkaran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kepada neraka, faqad wajada halawatul iman, maka dia telah mendapatkan manisnya keimanan. Ketika dia tahu nikmatnya hidayah, ketika dia tahu nikmatnya petunjuk sunnah, setelah sebelumnya dia berkelimang dalam kegelapan, berkelimang dalam dosa, berkelimang dalam penyimpangan, luntang-lantung dalam kesedihan, gundah gulana, kegelapan dalam hidupnya. Kemudian Allah memberikan cahaya pada hatinya untuk mengenal kebenaran, mengenal sunnah, mengenal keimanan yang sesungguhnya. Dia pun merasakan manisnya keimanan tadi. Maka tertancap dalam hatinya kebencian yang sangat kepada kebid'ahan, kekufuran, kemaksiatan, dan kemungkaran yang sebelumnya dia lakukan. Dia tidak suka untuk kembali kepada masa lalunya. Dia tidak suka untuk kembali kepada kegelapan sebelumnya. Seperti halnya dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini juga demikian termasuk wujud dan konsekuensi dari yang pertama, ketika dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu yang ada, maka akan tertanam dalam hatinya kebencian terhadap segala hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam banyak membimbing dan mengajarkan kita untuk senantiasa memohon keteguhan dan istiqamah, agar kita senantiasa teguh di atas kebenaran, senantiasa teguh di atas jalan yang benar, jangan sampai disimpangkan kepada penyimpangan-penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengajarkan doa kepada kita semua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berilah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan rahmat. Allah ajarkan kepada kita doa yang harus kita panjatkan kepada Allah, meminta keteguhan, meminta penjagaan, agar senantiasa dijaga di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, kekufuran setelah mendapatkan petunjuk. Apabila seorang hamba itu telah menyempurnakan tiga perangai ini pada dirinya, faqad wajada bihinna halawatul iman, maka dia telah mendapatkan manisnya keimanan. Beliau mengatakan, fa'idha wajadat hadhihi thalathah fi'lan wajada bihinna halawatul iman, maka apabila tiga perangai di atas itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Wa asbaha la yakhsha billahi lawmat la'ib, maka dia menjadi hamba yang tidak takut dengan siapapun dalam perjuangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Wala yabkhalu binafsin wala malin fi sabilillah, dan dia tidak akan pelit, tidak akan ragu untuk mengorbankan jiwanya dan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yuqal, dan sebagaimana disebutkan dalam pepatah sebagian orang Arab, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ketika seorang itu cinta kepada orang lain, maka dia akan tunduk kepada apa yang dia cintai. Ketika dia cinta Allah dan Rasulnya, maka dia akan tunduk pada perintah keduanya. Meskipun harus mengorbankan hartanya, meskipun harus mengorbankan jiwa, raga, dan darahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun setelah itu, penjelasan yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.